kan tali titian runtuh aji kok baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baaraso rasonyo ta sakit diri dan surang mananggung kanyo men sangkolai kalama cinto nan dulu dibari pai kironyo walau lai babu jua tio hari diumbuak jomani untai kato dek mana hantangi tak hilang jua kade nai babarikan hanyalah janji-janji ka urang babungkuikan kasih sarat to sayang eloklah tabang bana balam pamutui tali biadon surah dimakan tali titian runtuh aji kok baraku bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi baarasonyo batapku lai babale tapi rasonyo ta sakit diri dan surang mananggung kanyo dan sangkolai ka